Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya rabbana habib ilayna al-Qur'an wa ij'alna min ahlihi. Allahumma ya rabbana ukhsirna yawmal qiyamati ma'zumati ahli al-Qur'an. Alimna ya rabbana ta'wil wa faqihna fid-din. Urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, alhamdulillah nikmat diberikan oleh Allah kepada kita hingga kita setiap sore di bulan Ramadan ini bisa istiqomah untuk bersama-sama belajar, menuntut ilmu, melaksanakan kewajiban, dan sungguh kemudahan-kemudahan ini semuanya adalah dari Allah untuk orang-orang yang telah Allah pilih. Semoga seperti Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu saat ini, Allah mudahkan kita untuk meniti jalan surga hingga kita mendapatkan keridhaan Allah kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin hadirat kaum muslimin, para pendengar dan para pemirsa, mari kita langsung membaca kitab kitab Ad-Dibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita bisa sampai kepada faslun wa minal bida'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala na'afana Allah bi wa bi ulumi wa bi ulumikum fi darin amin ila angkul. Faslun wa minal bida'i fasal. Ini adalah fasal yang berbicara tentang wa minal bida'i, termasuk dari bid'ah al-munkarati, yang mungkar. Fil qira'ati, di dalam urusan baca Al-Qur'an. Ma yaf'aluhu, apa yang dilakukan oleh jahalatul musallina, orang-orang bodoh yang melakukan sholat bin nasi, jadi imam bin nasi dengan orang-orang, dengan manusia. Orang bodoh jadi imam fit taraweh, di dalam sholat taraweh. Ini kata Imam Nawawi ya. Min qiraati suratil an'am, dengan membaca surat an'am fi rakaatil akhirati, pada rakaat yang terakhir. Fil lailatis sabi'ati, di malam yang ke-7. Mu'taqidina, dengan keyakinan annaha, sesungguhnya bacaan surat an'am di akhir itu adalah mustahabbatun, disunnahkan. Yang menjadikan dianggap bid'ah karena tidak pernah tidak pernah ada anjuran dari Rasul untuk mengkhususkan sholat tersebut dengan bacaan ayat ini, tapi ke orang tersebut meyakininya, itu yang menjadi tidak benar. Tapi kalau ada orang membaca surat Al-An'am di dalam tarawihnya, enggak apa-apa. Yang bermasalah adalah meyakini sebuah kesunahan yang tidak pernah datang dari Nabi. Kita membaca surat tertentu, kalau kita mengada-ngada, Nabi tidak pernah ngomong, tapi kita ngomong. Kita membuat keutamaan-keutamaan palsu. Ada ceritanya para pendusta hadis muncul dari para qurra. Para qurra, para orang-orang yang senang membaca Al-Quran, senang dengan Al-Quran, tapi mereka akhirnya membuat hadis-hadis palsu yang isinya pahala-pahala keutamaan membaca surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini. Dia tujuannya baik. Tujuannya adalah agar orang-orang pada senang membaca Al-Quran. Tetapi tujuan baik, tapi kalau caranya berdusta dengan Rasulullah, menghantarkan ke neraka. Enggak usah kita berdusta. Kalau kita ingin membaca surat Al-An'am, baca surat An'am. Tapi jangan meyakini kalau ini dari Nabi SAW, pendidikan khusus dari Nabi. Membaca surat Al-Quran kapan saja dan di mana saja. Kalau kita melakukan surat Tarawih, baca ayat apa saja. Yang perlu kita yakini sunnahnya adalah setelah membaca Fatihah itu membaca surat. Dan suratnya apa saja. Jangan kita meyakini membaca surat ini sunnah setelah ini. Membaca surat secara khusus itu menjadi bid'ah. Tetapi kalau kita membaca surat apa saja, misalnya setelah waladhdallin amin, kita membaca surat wadduha wallayli idza saja, boleh. Atau wal asri, boleh. Kenapa? Memang secara umum sudah disebutkan sunnah kalau kita secara membaca, kalau kita setelah membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca surat Al-Quran. Tapi yang enggak benar membawa satu ayat khusus lalu kita meyakini ini sunnah dari Nabi, dianjurkan kita baca ini, itu yang tidak dibenarkan. Yasma'una umuran munkaratan, sehingga mengumpulkan hal-hal yang mungkar. Minha i'tiqaduhum annaha mustahabbatun, di antaranya meyakini bahasanya itu adalah sunnah. Wa minha ihamul awam dzalika, sehingga kedua menjadikan orang awam iham, menjadikan iham. Iham itu mengkaburkan kepada orang awam yang demikian itu. Termasuk di antaranya bahwa jika ada di musola kita itu, kok kita itu setelah di dalam tarawih itu, kok membaca wadduha sampai akhir, wadduha kulhu, itu boleh. Asalkan keyakinan kita itu begini. Bahasanya yang disunahkan adalah, setiap membaca surat Al-Fatihah, kita disunahkan membaca surat apa saja. Tetapi kalau kita mengatakan bahasanya, aturannya Nabi itu kayak begini ini, setelah ini harus baca duha. Ini sebagian keyakinan yang salah. Jadi setelah itu wadduha sampai akhir. Kenapa harus wadduha sampai akhir? Biar enak urutannya. Gak apa-apa. Cuman kalau kita mengatakan begini loh sunnah nabinya, kayak ini wadduha dulu, sehingga ketukar sedikit aja ribut biasanya. Nah ini, itu yang menjadi tidak benar. Tetapi kalau kita baca wadduha kemudian setelahnya sampai akhir, itu boleh-boleh saja. Tanpa meyakini beginilah Rasulullah mengatur. Tanpa meyakini itu. Tapi yang perlu kita yakini adalah bahwa setiap kita habis membaca surat Al-Fatihah, kita disunahkan membaca surah. Nah makanya surah apa saja boleh kita baca. Wadduha ya boleh. Jadi yang perlu dipangkas, kata Imam Nawawi ini, keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Wa minha tafilu raka'ati tsaniyati 'alal ula. Di antaranya adalah memanjangkan rakaat yang kedua daripada yang pertama. Sebab disunnahkan kita itu kalau membaca surat itu di rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Wa innama sunnatu, adapun kesunnahannya adalah tatwilul ula, memanjangkan rakaat yang pertama ala taniyati dibanding dengan rakaat yang kedua. Wa minha, di antara tatwil, memperpanjang salat alal makmumin kepada makmum. Jadi baca surat An'am kepanjangan, makmum pada kecapean. Wa minha hadramatul qiraati. Yang ke di antara bid'ah yang lain hadramah. Hadramah itu baca Al-Qur'an cepat sampai enggak kelihatan hurufnya itu. Tidak pakai hurufnya enggak jelas maknanya di mana. Hadramah, ini termasuk bid'ah mungkarah. Hadramah, dan ini yang banyak terjadi di sebagian. Semoga kita bukan tergolong dan saudara-saudara kita tidak. Ada sebagian orang, yaitu tadi, kalau sedang baca sholat tarawih, kalau sholat tarawih, bacaannya ngebut hadramah. Hadramah itu bukan qiraah yang benar. Dan dia maksiat dengan itu. Karena bukan tartil. Bukan tartil yang jenis tasdik, bukan tadwir, bukan yang namanya al-hadar, bukan. Jadi ini hati-hati. Ini kata Imam Nawawi. Wa minal bid'ah al-mushabahati bi hadhihi, termasuk bid'ah yang serupa dengan ini, qiraati ba'di jahalatin, Bacaannya sebagian orang-orang yang tidak mengerti, fisubhi di dalam sholat subuh, yaumal jum'ati, di hari Jum'at, bisa jadatin membaca surat sajadah, membaca surat yang ada sajadahnya, ada sujudnya, ghairu sajadati alif lam mim tanzil, selain alif lam mim tanzil. Jadi menyengaja menghususkan surat yang ada sajadahnya, ada sujud tilawahnya, tapi selain alif lam mim tanzil. Qasidan dalika, maksudnya untuk sujud. Wa innama sunnatu, adapun kesunahannya adalah kalau subuh hari Jumat itu adalah membaca alif lam mim tanzil itu. Kalau dalam alif lam mim tanzil, tanzil itu ada surat nama ayat sajadah yang disunahkan kita saat itu untuk melakukan sujud tilawah. Qira'atul ula hal ata, kemudian baca hal ata fit taniyati di rakaat yang kedua, masyaallah. Faslun fasal. Ini beberapa hal yang harus dicermati. Masail gharibah tatul hajatu ilaiha. Di masail gharibatin, di dalam masalah-masalah yang unik, tatul hajatu sangat perlu untuk disebut ilaiha kepadanya. Tatu al-hajatu perlu sekali kita untuk tahu masalah-masalah ini. Faslun, ini fasal fi masail gharibatin, di dalam masalah-masalah yang unik. Tatul hajatu sangat perlu ilaiha kepadanya. Minha, di antaranya, annahu, sesungguhnya, idza kana, jika ada di antara seseorang yaqra'u, membaca Al-Qur'an, lagi baca Al-Qur'an, fa'arada lahu, kemudian datang kepadanya rihun, angin. Lagi baca Al-Qur'an, mohon maaf, ini pengen buang angin. Fayambahi, maka seyogianya, ayyumsika anil qira'ati, waktu buang angin tadi, ayyumsika, menahan, anil qira'ati, bacaan, bacaannya berhenti dulu. Hatta yatakamala, sehingga sempurna khurujuha, keluarnya angin. Supaya kita tidak membaca Al-Qur'an dalam keadaan keluar angin. Tsumma ya'udu ilal qira'ati, setelah angin keluar, maka lanjutkan bacaannya, ya'udu, kembali ilal qira'ati, bacaan. Kada rawahu Ibnu Abi Dawud, inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu an Atha, wa huwa adabun hasanun, dan ini adalah adab yang baik, tata krama yang baik sekali. Yang benar. Wa min hadhi, antaranya, annahu, sesungguhnya, idza tata'aba, jika menguap seseorang, amsaka, hendaknya ia menahan, anil qira'ati, untuk tidak membaca. Sebab kalau menguap itu buka mulutnya sudah sebebas-bebasnya, biasanya hurufnya jadi berubah. Coba permain saja kalau sambil makap, sangat sudah berubah. Permain itu ya. Apalagi Al-Qur'an ya. Jadi tolong kalau lagi nguap, ditahan dulu Al-Qur'annya, dipuaskan nguapnya. Tapi sunnahnya nguap ditutup dengan perut jemari, dengan bu apa, punggung jemari. Hatta yang qadiyat tasawubu, sampai selesai nguapnya, thumma yaqra'u, kemudian membaca Al-Qur'an lagi. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, bahwa hasan, ini satu hal yang bagus. Wa yadullu alaihi, dan yang menunjukkan, yang dalilnya itu semua, ma, sesuatu, sabata, yang telah tetap. An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa ridha kepada beliau. Qala, beliau Abu Sa'id berkata, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza tasaba ahadukum, jika menguap, idza tasaba, jika menguap ahadukum, salah satu dari kalian, fal yumsik, maka hendaknya ia menahan, biatihi, dengan tangannya, ala famihi, di mulutnya, ditahan mulutnya. Fa inna syaitana yadkhul, sebab kalau ngablak itu setan masuk. Tahan dengan mulutnya. Dan juga enggak manis kalau lihat orang, cobalah. Orang lagi enak-enak ngomong ngablak gitu ya, tutuplah, ditahan. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Wa minha, di antaranya, annahu, sesungguhnya, idza qara'a, kalau membaca qaulallahi azza wa jalla, firman Allah taala, azza maha mulia wa jalla maha agung, sampai baca bacaan wa qalatil yahudu, berkata orang Yahudi, Uzair ibn Allah wa qalatil Yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil Nasara al-Masih ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan kalau Uzair itu anak Tuhan, anak Allah. Orang Nasara mengatakan Isa al-Masih itu anak Allah. Di saat kita baca ayat yang begini ini, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah, seperti perkataan orang Yahudi, tangan Allah itu maghlulah, terbelenggu. Pelit. Yang ngomong kepada Allah kurang ajar. Orang Yahudi komentar seenaknya kepada Tuhannya. Allah dikomentari kayak begitu. Waqalu takhadar rahmanu walada, atau di saat mereka mengatakan Allah mengangkat seorang anak, menjadikan seorang anak. Di saat kita baca ayat-ayat yang enggak baik kayak begitu, ayat-ayat bukan ayatnya yang enggak baik, yang maknanya menceritakan tentang kejahatan mereka, kejahatan orang Yahudi yang mengatakan ada Tuhan selain Allah dan yang lainnya, wa nahwi dalika, dan ayat-ayat semacam ini minal ayati, dari ayat-ayat, fayambahi maka seyogianya ayakhfidoh, hendaknya melirihkan biha, dengan bacaan tersebut sautahu, suaranya. Di saat ayat-ayat yang bercerita tentang kekufuran orang-orang Yahudi Nasrani, maka hendaknya kita membacanya dengan lirih. Kadzakana Ibrahim An-Nukhai, begitulah ada Syekh Ibrahim An-Nukhai radhiyallahu anhu yaf'alu, melakukan. Begitulah Ibrahim An-Nukhai yaf'alu, melakukan. Waminha, di antaranya marwa Ibnu Abi Daud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud bisnadin dhaifin, dengan isnad yang lemah. Ani Syu'bi, diriwayatkan dari Imam Syu'bi annahu qila lahu, ada yang berkata kepadanya, annahu sesungguhnya, qila lahu, ada yang bertanya kepadanya, idza qara'a al-insan, jika ada seorang membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, kalau ada orang baca ayat kayak begini, yusalli 'alan nabi, hai Imam Syabi, apakah kalau kita mendengar ayat ini atau orang membaca ayat ini, apakah dia setelah itu berselawat kepada Nabi Muhammad? Dijawab, qala na'am, sallu alaihi wa sallimu taslima, dia sejenak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini wa minha, di antaranya adalah annahu sesungguhnya, yustahabu, disunahkan lahu bagi orang yang membaca Al-Qur'an, ayyakula, untuk mengucapkan marwahu Abu Hurairah, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, man qara'a, barang siapa membaca wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, demi buah tin wazzaitun, dan buah zaitun, membaca surat ayatin setelah selesaikan di akhirnya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling kuat, hakimnya para hakim. Kemudian di saat seperti itu bersaksi, fayaqul yaqul, hendaknya ia menjawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin, bala, benar ya Allah, aku ana wa ana, dan sungguh aku ala dzalika, kepada yang demikian itu, bahwa Allah adalah hakimnya para hakim, minasyahidin, kami bersaksi, kami menyaksikan, bersaksi. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, at-Tirmidzi bi sanadin dhaifin, an rajulin arabiyyin, dari seorang badui, orang Arabi, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, hadzal haditsu, ini hadis, innama, sesungguhnya, yurwa, diriwayatkan, bihadzal isnad, dengan isnad ini, adil Arabi, dari seorang badui, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, lam wa la yusamma, dan tidak disebutkan siapa orang itu. Jadi lemahnya hadis ini dari sisi ini. Tapi ingat bahasanya, hadis yang lemah itu bisa untuk fadhail amal. Dan seandainya kita bersaksi di saat kita mendengar alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kemudian kita mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, itu adalah satu yang benar. Kalau seandainya tidak ada riwayat dari Rasulullah, maka semestinya orang beriman semacam itu. Semestinya orang beriman semacam itu. Kalau memang itu hadis dhaif, maka kita tidak boleh meyakini itu dari Rasul, tapi itu sekedar ikrar kita. Jadi jangan mengatakan itu dari Nabi kalau memang hadis itu dhaif. Hadis dhaif itu hanya untuk fadhail amal, tapi tidak boleh kita meyakini itu dari Nabi. Itu yang disepakati para muhadditsin. Hadis dhaif boleh digunakan Asalkan makna, ada asalkan ada 4 syarat, ada 3 syarat. Syarat yang pertama masuk di dalam riwayat yang secara umum kita dianjurkan ada riwayat umum. Maksudnya riwayat misalnya kayak kemarin sudah disebutkan bahwasanya kalau kita membaca ayat itu harus merenung. Setelah merenung sesaat berdoa memohon kepada Allah. Lah ini berarti termasuk kita bersaksi ya demikian ini sesuai dengan hadis-hadis yang sahih itu. Kemudian lemahnya hadis itu tidak sangat parah. Kemudian yang ketiga tidak meyakini kalau itu dari Nabi. Akan tapi cukuplah kita melakukan itu sebagai makna perenungan yang sesungguhnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin wa ayyambaku. Bukankah Allah adalah hakimnya para hakim? Anda seketika berikrar dengan hati anda lalu anda berucap bala. Wa ana ala dhalika minasyahidin. Kami bersaksi ya Allah. Kalau ini adalah yang mesti kita lakukan. Ikrar di hati kita. Wa Ibnu Abi Daud mengatakan wa ghairuhu dan yang lainnya hadal hadis ini siyadat ala riwayat Abi Daud lebih dari yang diriwayatkan oleh Abu Daud wa Tirmizi. Ada tambahannya di antaranya wa man qara'a, barang siapa yang membaca akhir daripada la uqsimu biyaumil qiyamati alaysa dzalika bi taqadirin ala ayyuhal mauta, bukankah yang itu maksudnya Allah yang maha kuasa itu sangat mampu untuk menghidupkan yang telah mati. Bal yakul, hendaknya ia bersaksi berkata bala, benar. Wa ana asyhad, dan aku bersaksi. Jadi di saat ada hal-hal kayak begitu kita bersaksi. Wa man qara'a fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kalau sudah melewati ayat seperti ini fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Di antara orang yang susah untuk beriman, mendapatkan kalimat benar pun susah beriman. Lalu kalau sudah tidak mau beriman dengan kebenaran, lalu dengan omongan yang seperti apa mereka bakal beriman? Agar kita tidak tergolong kepada orang yang kurang ajar tersebut, langsunglah anda berikrar amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ada orang bandel mendapatkan hujah yang jelas masih belum beriman. Terus bagaimana lagi ini mau dikasih hujah apa lagi? Jangan sampai kita yang mendengar termasuk orang yang membangkang seketika katakan amantu billahi. Wa anni abbasin, dan riwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas wa Zubair dan Sayyidina Zubair wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum, semoga Allah senantiasa melimpahkan keridhaan kepada mereka, annahum, sesungguhnya mereka, kanu, mereka semua itu idza qara'a ahaduhum, jika salah satu dari mereka itu membaca, idza qara'a, jika membaca ahaduhum, salah satu dari mereka, kalau mereka membaca subbihisma rabbikal a'la, subbihisma rabbikal a'la, beliau spontan mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi menyambut. Dan itu tidak lain adalah kesungguhan kita di dalam merenungi bertadabur ayat subbihisma. Ini kan perintah subbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah engkau dengan menyebut nama Allah Tuhanmu yang maha tinggi. Seketika anda menyambut perintah itu subbihu subhana rabbiyal a'la. Ini jadi ini karena subbihisma rabbikal a'la, ini subbihis, bertasbihlah engkau hai ahli iman, hai orang-orang baik, berindu ridha Allah, bertasbihlah. Seketika kita menyambut subhana rabbiyal a'la. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kana, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab annahu kana, sungguhnya beliau kana yakulu, beliau berkata fiha, di dalam subbihis tadi subhan rabbiyal a'la, bukan sekali, dalata marratin, 3 kali. Berbeda-bedanya riwayat, yang satu dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Zubair, Abu Musa al-Asy'ari, tak tahunya ada lagi Sayyidina Umar bin Khattab. Ini menunjukkan begitu pentingnya kita mengamalkan subbihisma rabbikal a'la, subhanallah, subhana rabbiyal a'la. Wan Abdullah bin Mas'ud, yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qara'a, kemudian membaca akhir surat Bani Israel, membaca akhir surat Bani Israel. Setelah itu summa qala, kemudian dipungkasi dengan alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengambil anak, enggak butuh anak. Wa qannasa ba'du ashabina, dan telah menuliskan sebagian ulama madzhab Imam Syafi'i, menuliskan, mengukuhkan ala annahu, sesungguhnya yustahabu, disunnahkan, ayyukola, untuk mengucapkan, ayyukola, untuk diucapkan, bisolati, di dalam solat, ma qaddamnahu katadi. Jadi bukan sekedar di luar solat. Dan tadi kan ceritanya di luar solat, tadi yang disebut banyak di luar solat, alaysallahu bi ahkamil hakimin, di luar solat, sabbihi isma rabbikal a'la, di luar solat. Tapi ternyata dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan para ulama madzhab Syafi'i mengatakan termasuk di dalam salat pun lakukan itu semua. Fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tadi, fiswarid talati, di tiga surat tadi, surat tentang alaisallahu bi ahkamil hakimin, kemudian tentang alaisallahu alaisa dzalika biqatin ala ayyuhal mauta bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun tadi. Itu bukan sekedar dibaca di luar sholat, tapi di dalam sholat pun kita dihimbau, dianjurkan untuk membaca. Wa kada yustahabu ayyukola, dan seyukyanya. Wa kadalika, dan juga yustahabu, disunnahkan, ayyukola, untuk dibaca. Baki ma dzakarnahu, selainnya tadi termasuk sabbihis tadi, baca. Wa ma kana fi ma'nahu, dan semua ayat-ayat yang kurang lebihnya kayak semacam itu, tidak terbatas kepada apa yang saya tuliskan. Kata Imam Nawawi, setiap ayat dan situ pantas engkau untuk memohon, yang di situ ada tasbih, kamu bertasbih. Subhanallah di asra bi abdi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa, boleh kita mengatakan subhanallah, kenapa tidak? Bukankah kemarin sudah kita dipelajari dari Imam Nawawi, kalau membaca ayat di situ tegak tasbih, kita ucapkan subhanallah. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini saja. Ini diantaranya yang semestinya, yang seyogianya kita lakukan adab kita di saat kita membaca Al-Quran, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai terutama di masjid yang sangat besar, itu seringkali barisan pertama itu tidak sampai ujung, itu sudah barisan kedua, ketiga, sampai sholat Jumat pun jarang penuh, terutama masjid raya gitu Bu ya. Nah itu bagaimana Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kita dilarang untuk suuzon kepada orang. Tapi apabila kita misalkan berada di perjalanan sendirian, lalu kita mencurigai orang asing yang berusaha baik karena pernah punya pengalaman ditipu atau sejenisnya, apakah itu boleh Bu ya untuk berjaga-jaga gitu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Barisan di dalam sholat memang ada aturannya. Jika sub itu sangat panjang sekali, kita boleh putus. Sebab zaman para ulama menuliskan buku-buku ini, belum ada kebayang mungkin masjid yang panjang sekali, barangkali seperti Masjid Istiqlal mungkin ya. Jadi kalau kita sholat di hamparan yang luas, tentunya sub kita itu bukan harus kita penuhi barisan pertama dari ujung ke ujung. Misalnya di lapangan, ini bisa kacau nanti. Karena ada sebagian sholat di lapangan, jadi sub pertama dari ujung ke ujung. Akan tapi dia bisa membuat barisan yang dibatasi. Jadi supaya rapi, jadi mungkin dari barisan yang pertama dianggap cukup dengan berapa orang yang sekiranya yang masih bisa melihat imam dan dengar imam begitu. Kalau memang gede sekali, cuman kalau ukuran Masjid Umar ini ya belum gede lah. Cuman harus benar-benar gede sampai betul-betul apa namanya, enggak kedengaran dan hampir tidak terlihat. Sampai-sampai itu, jadi jauh sekali, enggak tahu bayangannya semacam-macam. Jadi digambarkan bahasanya, kalau sudah stop itu terlalu jauh, maka buatlah di belakangnya langsung. Tapi biarpun itu masjid, kalau masih mungkin dipenuhi yang pertama dan apa? Jadi kalau masjid segede apapun, sebetulnya masih bisa dipenuhi. Anggap saja masjid waru itu ya. Sepanjang-panjangnya ya masih segitu. Jadi tetap dipenuhi baris yang pertama dulu, jangan di baris yang kedua. Tapi kalau digambarkan gedenya, gede-gede sekali, sampai hilang itu bahkan. Ya. Sampai kalau padang pasir digambarkan padang pasir, kalau dalam kitab Fathul Muin disebutkan jika ada orang sholat di padang pasir, maka sopnya kayak apa? Fathul Muin kitab yang lainnya. Jadi kalau dibiarkan sop pertama bisa ngelungker dunia nanti habisnya, ada ujungnya. Jadi membuat batas, dan batas kemudian nyusun di belakangnya. Tapi kalau masjid itu, sekiranya masih mungkin, kalau masjid segede apapun itu masih mungkin kita untuk menyempurnakan barisan yang pertama. Sepanjang apapun masih ada bangunan masjid dan masih bisa dilihat dan didengar, itu masih terjangkau. Jadi kalau masjid, tolong membuat barisan saja sampai ujung ke ujung. Tapi kalau di luar masjid, karena semuanya itu ada, kalau di luar masjid Anda bisa buat batasan, di lapangan misalnya buat batas, patok sana sampai sini biar rapi dan sampai ke belakang. Jadi kalau masjid tetap diutamakan, barisan yang pertama adalah diselesaikan. Karena kalau masjid sudah jelas batasnya, tembok itulah batasnya. Tapi kalau di hamparan luas lapangan, maka itu tidak ada batasnya. Kita membuat batas sendiri. Itu adalah urusan barisan di dalam kita melakukan sholat. Kemudian masalah orang suudon. Orang suudon itu beda dengan orang hati-hati. Karena orang suudon itu di saat ketemu orang di pinggir jalan langsung kita anggap dia penjahat. Itu salah. Kalau ada orang berbicara dengan kita ya wajar saja. Kalau sudah mengarah kepada mau pinjam duit baru nanti ya. Itu pun kita bukan berarti suudon. Mungkin dia juga pengen pinjam duluan. Tapi hati-hati harus dicek dulu sejauh mana kebutuhannya. Beda orang berhati-hati dengan suudon. Kalau suudon itu langsung mengecap dia itu penjahat. Tapi kalau orang hati-hati ya, kalau memang dia benar kenapa tidak saya bantu. Tetapi harus untuk tahu bahwasanya dia benar-benar minta bantuan, tentunya perlu proses waktu. Masa orang baru kenal sehari langsung saya bisa percaya kepada dia? Ntar dulu deh, alamatnya di mana, keadaannya seperti apa, mungkin kita harus tahu siapa yang memperkenalkannya. Kalau kita baru kenal sendirian tiba-tiba pinjam duit, pinjam ini, awas hati-hati, jangan percaya. Kemudian kalau sudah terlihat, maka terlihat adabnya tidak ada. Mungkin Anda seorang wanita, dia laki-laki. Kalau laki-laki ini bukan masalah suudon. Anda jalankan syariat. Itu saja. Misalnya dia mulai kurang adab, selesai, enggak perlu dia kita dengan dia. Jadi tolong dibedakan antara suudon. Suudon itu menganggap dia itu seperti itu. Tapi kalau berhati-hati, itu bukan suudon. Berhati-hati memang harus. Apalagi urusan-urusan keuangan, urusan kehormatan. Nah kalau tiba-tiba orang mengajak Anda, ayo ke sini. Loh, ada apa ke situ? Nah ini perlu kita berhati-hati, jangan. Tapi suudan, wah jangan-jangan saya mau diperlakukan begini. Oh salah. Yang jelas hati-hati enggak, terima kasih. Ayo teman, ayo ya, terima kasih. Selesai. Jadi tolong bedakan antara berhati-hati. Hati-hati tidak harus suudan. Sebab suudan itu hati jelek, langsung dia begitu. Beda, orang suudan itu menganggap jelek. Jadi suudan itu tidak ada cinta itu. Suudan itu adalah tidak ada keinginan baik. Jadi suudan prasangka buruk. Sehingga kalau suudan baik pun akan dikatakan jelek kalau suudan itu. Tapi kalau ada orang berhati-hati, maka kebaikan akan dianggap sebagai kebaikan. Hanya barangkali dia berbohong, maka kita waspada. Jadi hati-hati. Apa ini pelik sekali antara orang berhati-hati dan suudan. Kalau saya tidak minjemin duit kepada Anda misalnya, bukan suudan kepada Anda. Tapi saya belum tahu siapa Anda, kan gitu. Nah, ini perlu kan? Kalau saya kenal, pinjem biasa. Kan begitu, Anda akan pinjemi. Berarti Anda ingin tahu siapa dia, kan begitu. Jangan-jangan dia bakal berbohong membawa lari uang saya. Itu hati-hati. Baik. Ada orang baca Quran tajwidnya benar, makhraj hurufnya benar kecuali huruf ra. karena jadal sah tidak mengimami sholat? Jawabnya adalah sah saja, dan Anda jangan sampai pusing urusan-urusan yang semacam ini. Memang di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, pendapat yang dikukuhkan adalah seorang makmum yang fasih hurufnya lengkap itu tidak sah kalau kita mengikuti imam yang tidak bisa salah satu hurufnya di dalam latihah. Misalnya roknya enggak bisa, atau yang lain salah satu hurufnya enggak benar, itu dikatakan ummi. Aslinya di dalam mazhab Imam Syafi'i, orang cedal enggak boleh jadi imamnya orang yang tidak cedal. Cedal atau cadel? Cadel. Kalau cadel Jawa Barat, kalau cedal itu Jawa Timur, kurang lebih. Bolak-balik artinya sama. Kalau Jawa Timur cedal ya. Kalau cadel, baik orang cadel dan cedal itu kalau menjadi imam, menurut mazhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan itu tidak boleh jika makmumnya tidak cadal dan cadal, ya. Jadi kalau makmumnya benar, dia tidak boleh jadi imam, pendapat yang dikukuhkan yang pertama. Akan tapi ini pendakaran al-ibra bi'tiqadil makmum. Kalau menurut makmum bacaannya enggak salah bagi saya, enggak benar bagi saya tidak boleh ikut dia. Tapi pendapat yang kedua, al-ibra bi'tiqadil imam. Kalau memang dia bisanya begitu, kita boleh-boleh saja mengikuti dia, dan tolong ambil pendapat yang kedua ini. Masa kita apalagi itu adalah kelemahan-kelemahan fisik kayak begitu, bukan karena kelemahan-kelemahan semacam itu, bukan karena dia itu malas belajar. Dia sudah belajar mulai kecil, roh enggak ketemu tuh, rohnya di dalam roh enggak ketemu, ya masih. Jadi dimaafkan kayak begitu. Jadi sah saja kita bersolat di belakangnya, dan itu juga pendapat kedua di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Cuma bagi orang cedal dan orang cadel, sebaiknya kalau ada orang bacaannya lebih bagus, dia di belakang saja. Cuman makanya orang yang bacaannya kurang benar, tolonglah menjadi orang bijak. Jangan suka nonjol-nonjolin diri. Tapi bagi orang yang jadi makmum, kalau ketemu imam cadel, jadilah kamu makmum yang bijak. Jangan mudah ribut. Jadi makmum yang bijak melihat imam cadel, alhamdulillah ada pendapat yang kedua di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian saya punya ayam hias. Ayam serama. Apa serama itu? Ayam kate kecil itu ya? Hah? Saya punya juga, silakan. Saya punya ayam hias. Niat saya cuma ternak, tapi saya tahu ayam yang dibeli dari ternakan saya itu akan dijadikan ayam kontes lomba ayam hias oleh si pembeli ayam. Sedangkan katanya kontes itu termasuk judi. Apa saya juga mendapatkan imbasnya? Nah, kontes itu kalau ternyata kontesnya membayar, kemudian setelah itu nanti dikasih hadiah dari bayaran itu, memang judi. Kalau hanya sekedar bagus-bagusan dan gratis, nggak usah bayar, kemudian ayam yang paling bagus nanti dapat hadiah, maka itu boleh-boleh saja. Jadi kalau kontesnya itu adalah dengan cara daftarnya itu bayar, karena itu dengan harapan setelah dikumpulkan nanti jadikan hadiah, maka hal yang semacam itu termasuk jenis judi. Tapi kalau ada muhallil yang misalnya di antara peserta berapa 20 nanti 5 enggak usah bayar daftarnya, maka itu sudah terbebas daripada yang namanya judi kontes, ya. Bukan adu, ya, bukan sabung ayam. Kalau sabung ayam itu zalimnya ya enggak boleh, pertama. Kedua, judinya ya enggak boleh. Jadi selagi waktu kontesnya itu tidak sampai mendaftar dengan uang, maka itu bukan termasuk judi dan boleh-boleh saja. Kalau ternyata Anda tahu itu kontes yang kayak begitu, Anda kasih ke orangnya, maka Anda termasuk dosa. Tapi kalau ada orang beli, dia ingin dijadikan ayam hias di rumahnya. Nah, ini. Emang ayam hiasan betul kan, yang kecil-kecil begitu. Baik, itu kalau Anda menjual kepada orang yang memang dia senang dengan model ayam-ayam begitu, ya boleh-boleh saja dan enggak ada dosa. Kalau tidak tahu, boleh. Kecuali yakin ini berjudi, Anda haram. Tapi kalau Anda ada orang beli dari Anda, dan ya karena ayam ini bisa digunakan macam-macam, hiasan, hanya sekedar pengin punya, ya itu ya boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau yakin bahasanya ayam itu bakal dijadikan kontes yang model judi, maka Anda haram menjual kepada orang tersebut. Kalau dalam keadaan haid itu kan kita dilarang memegang Al-Qur'an. Yang ingin ditanyakan bagaimana untuk menyikapi orang yang melarang untuk belajar mengaji kitab misalnya Tibyan dan lainnya, karena katanya kalau orang lagi dalam keadaan haid itu tidak boleh memegang kitab apapun, pokoknya katanya yang ada tulisan Arab itu tidak boleh. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ini ceritanya Pak, Bu, ada orang kalau megang Al-Quran kan orang haid jelas tidak Bu boleh, membaca juga tidak boleh menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah. Nah, akan tapi kalau baca kitab Tibyan dan yang lainnya, ada orang yang mengatakan itu dilarang. Kalau ada orang melarang megang kitab Tibyan, itu ya doakan saja, kasihan, karena dia mungkin kalau santri ngantuan. Masa dari mana megang kitab Tibyan tidak boleh bagi orang yang haid? Kalau hanya karena tulisan Arab, enggak ada ilmu tidak boleh dikira-kira begitu. Enggak boleh, ilmu itu katanya sepakat ulama, tidak ada yang mengatakan itu haram. Bahkan kalau Anda perlu membawa Al-Qur'an asal dibarengi dengan yang lainnya pun tidak haram. Anda bawa Al-Qur'an, ada buku yang lainnya, ada mukena, ada Al-Qur'annya, Anda dalam keadaan punya hadas, itu pun tidak apa-apa. Kan gitu. Jadi kalau membawa kitab yang namanya Tibyan tidak apa-apa. 10 Tibyan juga boleh, 1 karung Tibyan juga boleh. Ini, jadi kalau menyikapi orang semacam itu ya didoain saja semoga cepat paham begitu, karena memang tidak seperti itu, enggak pernah ada yang melarang ini. Cuman maksudnya dia itu menghormati kalimat Al-Qur'an. Imannya itu yang insyaallah menjadikan dia selamat. Tetapi kalau sudah berlebihan tidak pakai ilmu sampai orang mau ngaji enggak boleh, pegang kitab Tibyan enggak boleh. Waduh, khat enggak bisa ngaji Tibyan wah ini. Enggak bawa kitab Tibyan dan baca. Ya. Dan dilihat nanti. Baik. Selesai ya. Dan Al-Qur'an yang dituliskan di situ adalah Al-Qur'an ditulis untuk lidirasati. Bukan lilqiraati. Apalagi nanti dengan ada yang lainnya. Maka kitab selain Al-Qur'annya lebih banyak. Apa kalimat selain Al-Qur'annya lebih banyak daripada Al-Qur'annya, maka itu sudah jelas disepakati ulama itu boleh. Enggak ada satu ulama pun yang mengatakan tidak boleh. Tidak ada satu ulama pun. Nah, kalau ada yang ngomong begitu, ya maklum, dimaklumi. Berarti mungkin kalau dia dulu pernah jadi santri, ya tergolong santri yang ya mungkin yang pas lagi tidur di ustaznya lagi nerangkan ya. Ini enggak ada kayak gitu ya. Boleh-boleh saja Ibu. Ini Mbak Al-Qur'an baca bab berjanji tiba, boleh baca itu. Dipegang boleh. Enggak apa-apa. Ini pertanyaan dari Facebook. Kalau beli baju harganya 80.000, terus ditukar karena bajunya kekecilan, terus ditukar sama bajunya yang harganya 50.000 dan lebihnya enggak dikembalikan, terus apa hukumnya bagi orang yang jualan? Nah. Anda beli harga baju harganya 80.000, setelah Anda coba sampai di rumah ternyata enggak cocok. Kemudian Anda kembalikan, mereka boleh ditukar tapi yang harganya 50.000. Sekarang harus ikut di dalam cara jual beli. Di Jawa jual beli itu ada namanya khiyar aib atau yang khiyar syarat. Ada namanya khiyar majlis. Khiyar majlis itu selagi kita masih di dalam majlis dan belum berpisah, boleh siapa saja membatalkan transaksi tersebut dengan suka-suka. Sebelum kita berpisah, sudah aku beli ya, batal deh hak Anda karena masih Anda di dalam majlis. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dalam mazhab Malik enggak ada khiyar majlis. Yang kedua khiyar syarat. Kalau seandainya enggak begini nanti saya kembalikan loh. Anda pakai syarat atau tidak nanti? Bajunya tidak ada F-nya bagus, tapi Anda pakai syarat kalau enggak cocok saya kembalikan. Kalau Anda ngomong begitu hak Anda untuk mengembalikan. Baik. Atau khiyar X, ada X-nya. Anda pertama kayaknya bagus, ternyata sampai di rumah ada kurang, ada jahitannya begini, ini, wah kacau nih. Anda tuker, tapi ingat sebelum Anda pakai, sudah Anda pakai jalan-jalan dikembalikan, enggak boleh. Nah, lah khiyar syarat itulah, kalau memang ada, ya benar. Karena kelihatannya baju itu tidak ada F-nya, hanya kekecilan saja itu salahnya Anda memilih itu. Setelah Anda kembalikan, dia tidak mau karena tidak ada perjanjian, enggak ada syarat. Lah kalau begitu nanti bisa kacau, nanti main coba begitu. Ya ini. Kalau setelah itu Anda kembalikan selagi tidak ada syarat karena tidak ada F di situ. Bajunya kan benar. Hanya kekecilan mungkin kurang nyaman kayak apa. Anda ingin kembalikan ke tempat tersebut, maka haknya sang penjual untuk menolak karena apa? Tidak ada perjanjiannya. bukan khiyar syarat. Es tidak ada, celah tidak ada, majlis sudah keluar dari majlis. Selagi tidak ada khiyar syarat tadi, enggak ada perjanjian, maka sang penjual boleh saja menolak. Saya mau tuker ya, kalau tuker ya saya enggak mau dirugikan dong. Kalau tuker ya harganya dikurangi dong. Jadi saya beli dengan harga murah, saya beli 50.000. Itu. Jadi seolah-olah sang pembeli itu membeli dengan harga lebih murah lagi. Ini makanya Anda harus di saat jual beli harus cermat, Bu. Kalau enggak cocok bagaimana? Kan gitu ya. Kalau enggak sedang bagaimana? Kalau sudah janji kayak begitu kok Anda kembalikan enggak mau, maka dia yang enggak benar. Allah yang bakal menghukumnya. Doakan semoga sadar, gitu saja. Jadi ini jangan seenaknya. Sebagian orang sampai dirubah itu gara-gara komentar, "Oh, kurang begini, ini." Nah, kalau begitu rusak penjual nanti. Sudah senang, alhamdulillah untuk 60 orang yang belajar ini kembalikan semuanya. Kacau ini. Jadi enggak boleh kita zalim itu. Sudah senang, alhamdulillah hitung-hitung sama istrinya, "Mahar Ibu, kejual 60 baju." Tak tanya besok pagi balik semuanya. Gara-gara enggak kurang gede, kurang kecil, kurang ini. Kacau ini. Kalau enggak ada syarat dia berhak untuk menolaknya. Jadi ada X, katanya baju ini bagus, tak tanya di dalamnya enggak ada ininya, tak apa. Jadi ada X-nya, selagi ada X-nya tidak sesuai dengan yang ditawarkan, maka saat itu boleh dikembalikan syaratnya sebelum dipakai. Baik, ada lagi. Ini dari mana ini? Apa hukumnya orang memakai benang operasi yang diletakkan di bawah kulit di bagian perut? Oh ya, enggak apa-apa. Semua jenis sesuatu yang sudah tertanam di dalam itu tidak apa-apa. Tidak akan menjadikan sebab tidak sahnya sholat. Apalagi karena operasi. Bukan orang iseng kan? Kalau orang sehat enggak mau kan ditanam benang di dalamnya? Ini orang operasi, jadi selagi sudah tertanam di dalam, maka sudah tertutup dengan kulit. Itu bukan sesuatu yang dilarang. Jadi bukan menjadikan sebab tidak sahnya sholat. Termasuk yang namanya tato, kalau sudah tertutup dengan kulit, itu bukan najis lagi di luar. Tato itu kan mengendapnya darah. Maka tato itu pun tidak wajib dihilangkan kecuali dengan 5 hal ya. Yang pertama adalah tatonya itu dipasang sudah gede. Kalau masangnya waktu kecil enggak wajib dihilangkan. Yang kedua, tato itu dipasang dalam keadaan dia ngerti haramnya tato. Kalau waktu masang tidak ngerti hukumnya, tidak wajib dihilangkan. Yang ketiga, tato itu sudah tertutup dengan kulit, belum tertutup dengan kulit. Kalau sudah tato tertutup dengan kulit, maka tidak wajib dihilangkan. Yang keempat, tato itu tidak ada manfaatnya. Kalau tato itu ada manfaat yang enggak usah dihilangkan. Manfaatnya apa? Nah ini, pernah kita tanyakan ke guru kami, manfaatnya tato itu apa? Misalnya ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan karena kelihatan sesuatu yang menarik. Setelah itu ternyata setelah nikah tato. Ya, maka tidak usah dihilangkan karena ada manfaatnya. Kemudian yang kelima adalah jika bisa dihilangkan tapi harus melakukan satu tindakan yang menjadikan tidak sempurna dalam wudunya. Harus dilukai sehingga dengan dilukai ada tambalannya, wudunya enggak sempurna, harus pakai tayamum, maka tato itu tidak wajib dihilangkan. Akan tapi ini untuk urusan menghilangkan tato, tapi memasang tato mutlak haram. Memasang tato haram, tetapi menghilangkan tato ada hukumnya bermacam-macam. Jadi jangan disetrika, orang bodoh menyuruh santrinya nyetrika tato. Dari mana ilmunya? Itu nyeksa, haram hukumnya. Tato, tidak apa-apa. Kalau bang orang dari penjahat yang enggak karu-karuan, lalu sobat, tidak usah dihilangkan tatonya. Mungkin ada yang ngomong, bagaimana tadi masa jadi ustaz ada tatonya? Oh ya bagus, biar tahu. Ini bekas penjahat bisa jadi ustaz. Sebab ada orang nyantri lama-lama enggak mau jadi ustaz. Biar pelajaran bagi para santri ini. Masa ini bekas penjahat jadi ustaz kelihatan tatonya. Nah, membuat tato adalah haram, tapi menghilangkannya tidak wajib kecuali 5 hal tersebut. Bagaimana hukumnya dalam jual beli beras? Biasanya ketika diperlihatkan sampelnya. Ketika diperlihatkan sampelnya, enggak kelihatan. Jadi sampai kita begini, anak kita belum ada yang lompat itu. Saking pinternya anak-anak itu. Enggak kelihatan. Baik. Bagaimana hukumnya dalam jual beli beras? Biasanya ketika diperlihatkan sampelnya itu dengan menusuk karung berasnya. Masalahnya sampelnya tersebut tidak dikembalikan ke kantong lagi, dan orang yang tidak pernah minta nggak tahu ini tulisannya, ini kayaknya nggak kebaca ini. Yang menulis yang ngetik orang aneh. Bagaimana hukumnya jika saya sedang menyusui? Puasa saya gimana? Jika Anda menyusui anak yang anak Anda di bawah 2 tahun, baik anaknya Anda atau anaknya orang lain, sama. Kalau Anda lagi menyusui, jika Anda menyusui kemudian di saat Anda menyusui putra Anda, kok Anda merasa keberatan? Terasa lapar, terasa gak kuat, khawatir terhadap diri Anda sendiri atau khawatir kepada bayi, maka Anda boleh berbuka puasa. Jadi orang menyusui dan orang hamil boleh berbuka puasa kalau mereka khawatir. Khawatir akan bayinya takut tidak sehat, kurang gizi, atau khawatir dirinya sendiri lemah, maka dia boleh berbuka puasa. Dan nanti wajib mengqadha mutlak, tidak ada tawar, harus diqadha, sehari dibayar sehari. Cuman ditanya, bagaimana bayar fidyahnya? Oh, enggak. Dilihat dulu, tidak harus membayar fidyah. Yang harus membayar fidyah itu jika tidak khawatir terhadap dirinya. Kalau dia khawatir terhadap dirinya, misalnya seorang ibu, ibu kenapa buka puasa, ini yang menulis pertanyaan, ibu kenapa buka puasa? Kalau dia menjawab, karena kasihan anakku. Ibu sendiri kemana? Kalau saya sih gak apa-apa. Berarti dia kasihan kepada anak, tidak kasihan kepada di. Kalau dia tidak khawatir kepada dirinya, hanya kasihan kepada anaknya, maka dia wajib qadha plus membayar fidyah. Tapi sebab kasihannya karena orang lain. Tapi kalau dia kasihan kepada dirinya, ada kemana ibu kalau kok buka puasa? Jadi kalau anak saya nyusu, saya lapar, pagi-pagi sudah merasa lapar. Oh, baik, ibu khawatir kepada diri ibu sendiri, maka karena ibu sendiri yang khawatir, maka cukup qadha saja dan tidak pakai yang namanya fidyah. Ya, apakah sholat sunnah seperti terawih, tahajud, rawatib perlu ijazah khusus untuk mengamalkan? Enggak bagi ijazahnya. Ijazahnya dari Rasulullah langsung sudah beres. Adapun supaya sambung kepada ulama lah, belajar itu. Jadi ulama menyebutkan belajarlah sholatlah terawih. Ini maka perlu sambung kepada ulama. Bagus ini pertanyaannya. Agar sambung kepada ulama, makanya harus guru yang benar. Lah gurumu sholat 20, kenapa sholat 8? Ini kan aneh. Jadi dari guru itu penting. Sholat hajat, sholat duha itu dari guru, diambil dari mulutnya guru, dari mulutnya guru sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu berguru. Akan tapi tidak harus. Misalnya Anda membaca sebuah riwayat atau di dalam bukunya seorang alim mazhab Syafi'i mengatakan sholat tahajud begini, terawih begini, hajat begini, Anda baca, Anda boleh mengamalkan langsung. Karena itu langsung pendidikan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah pakai ijazah. Adapun masalah sambung itu adalah dengan cara belajar dari guru murid berhadapan-hadapan, itu termasuk belajar yang sangat dihimbau untuk kita. Cara menuntut ilmu yang sangat bagus adalah di saat berhadapan-hadapan. Kemudian ada cara lagi menuntut ilmu dengan cara membaca buku. Membaca buku termasuk menuntut ilmu, tapi martabatnya kedua. Asalkan bukunya siapa ini, orangnya harus kenal dulu, bukan asal orang. Sama ngelihat TV, harus tahu siapa orangnya. Kalau nggak kenal, mendengar bisa berbahaya. Sebab kalau kita tidak kenal, bisa saja penjahat dicubai, kan kita nggak kenal. Orang nggak benar, akidah sesat, suruh pakai jubah, hanya lesannya saja lembut, enak. Maka kalau Anda ingin menuntut ilmu di TV dan buku, CD, harus tahu siapa orangnya. Kalau tidak tahu, jangan Anda mendengar, sebab ilmu itu tidak bisa diambil seenaknya. Anda tidak kenal ini siapa sih di TV ini, atau ini bukunya siapa? Tanya dulu kepada ustaz yang lainnya, ustaz, ini punya ada buku, ini siapa pengarangnya? Jangan Anda buru-buru beli. Kalau Anda buru-buru beli, tak tanya salah beli. Ternyata dia orang yang suka mencaci maki, ngolok-ngolok, membid'ahkan, mengkafirkan. Rugi. Jadi di cara membeli buku pun harus ada guru yang membimbing. Nonton TV pun harus ada guru yang membimbing. Jangan sampai kita asal nonton saja, ternyata akidah kita tiba-tiba sudah dibawa mereka. Nah, akidah kita sudah diganti oleh mereka menjadi akidah sesat. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tusir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan ilmu yang manfaat ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu yang manfaat ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir ke tempat ini ya Allah rindu ilmu yang manfaat. Maka jadikan ilmu yang kami dengar adalah ilmu yang bisa kami rasakan dengan hati kami dan bisa kami amalkan dengan anggota tubuh kami ya Allah. Dan terimalah amal baik kami ya Allah. Berikan kebaikan ya Allah, kebaikan yang Kau berikan kepada kami saat ini, maka sampaikan kepada orang-orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, pendahulu-pendahulu kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini bulan keberuntungan untuk kami, bulan keberhasilan untuk kami, bulan keselamatan untuk kami, bulan kejayaan untuk kami ya Allah, bulan pembebasan dari api neraka ya Allah, bulan keridhaan ya Allah, bulan rahmat untuk kami ya Allah. Wahai Zat yang menyaksikan kami, berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah. Ya Allah, selagi Engkau telah mudahkan kami untuk bergabung di tempat mulia semacam ini, maka jangan sampai Kau jauhkan kami, jangan sampai Kau pisahkan ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan kami di tempat yang mulia, kami ingin mati dalam keadaan hati kami rindu kepada tempat yang mulia semacam ini. Ya Allah, jika ada di antara sanak saudara kami yang belum rindu kepada hal yang semacam ini, maka rindukan ya Allah, rindukan dan jadikan kehadiran kami ke tempat ini sebab kebaikan untuk anak-anak kami yang belum bisa hadir ke tempat ini. Jadikan kehadiran kami ke tempat ini sebab kebaikan usaha kami. Jadikanlah kehadiran kami ke tempat ini sebab kebaikan orang di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dan keluarga kami, muliakan kami dan masyarakat kami, muliakan kami dan semua yang bersama kami ya Allah. Ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dan dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Sungguh Engkau Maha Pengasih ya Allah. Lapangkan rezeki kami, yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah, agar semakin mudah untuk beribadah. Berkailah harta mereka, berkailah hati mereka, berkailah keluarga mereka. Jika ada di antara mereka punya keluarga yang banyak menuntut ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga akan merasa cuer, merasa bersyukur dengan pemberian yang Kau berikan kepadamu ya Allah, sehingga tidak merepotkan yang lainnya ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara yang hadir pekerjaannya masih haram, maka kami mohon ya Allah, gantilah dengan pekerjaan yang halal, yang lebih banyak, yang lebih menghasilkan rezeki yang lebih banyak dan penuh berkah ya Allah. Ya Allah, ampun ya Allah. Ya Allah, jika ada yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang, yang sudah waktunya menikah belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang Kau muliakan. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang baik ya Allah. Engkau lebih tahu ya Allah keinginan kami Allah. Kami ingin, kami perlu untuk pemimpin yang baik ya Allah. Ya Allah, pemimpin yang baik. Ya Allah, pemimpin yang baik ya Allah. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang baik ya Allah. Jika ada orang berniat baik, maka bantulah ya Allah untuk menjadi pemimpin yang baik, dan jauhkan kami dari pemimpin yang tidak baik ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua ketulusan dan keikhlasan. Semua yang berjuang di pesantren ini, berikan ketulusan dan keikhlasan. Berkahilah harta dan anak mereka, berkahilah hidup mereka, berkahilah umur mereka ya Allah. Dan kirimkan ke tempat kami ini orang-orang ikhlas ya Allah. Jangan sampai ada orang yang tidak ikhlas di tempat ini. Jika mereka tidak ikhlas, jadikan ahli ikhlas. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Iman ya Allah, mati dalam keadaan iman. Iman ya Allah, dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.